Jangan-jangan mimpikan aku jadi milikmu, karena pujian dan sanjunganmu palsu. Jangan-jangan samakan aku dengan yang lain, mendengar pujian aku lalu jatuh cinta. Tak sudi ku, tak sudi. Aku jadi milikmu, karena pujian dan sanjunganmu palsu. Jangan-jangan samakan aku dengan yang lain, mendengar pujian ku lalu jatuh cinta. Tak sudi ku, tak sudi. Jangan-jangan mimpikan aku jadi milikmu, karena pujian dan sanjunganmu palsu.